Masya Allah, berkahi Habib Ja'far. Alhamdulillah malam ini Blitar luar biasa. Demi Allah, kalau masyarakat Indonesia mau seperti yang kita lakukan malam hari ini, Indonesia ini diberi aman damai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong bentenge musibah, tumbale bencana, kuwi sajane wis disuduhno karo Gusti Allah. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Niki rak tumbal teko bencana, tumbal teko musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyil mujtaba wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli shidqi wal wafa. Amma ba'du. Sadatina al habaib wa bi muqaddamahim fadilatil habib Ja'far bin Uthman al-Jufri, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa amtir alayna ghaitha karamatih wa adamallah karamahu fitin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Hadir juga beliau yang mulia Habib Ali, Habib Anis dan para habaib yang senantiasa Allah jaga, senantiasa Allah muliakan. Para alim, para bapak kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, segenap pengurus Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan jajaran berikut banum-banumnya yang kita ta'zimi, tokoh kita, bapak kita, kebanggaan warga masyarakat Kabupaten Blitar, beliau Bapak Dr. Andes Haji Rianto MM. Nek aku gak salah nyebut jenenge. Bupati Blitar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang berkesempatan hadir, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, seluruh tokoh-tokoh masyarakat Blitar yang kita banggakan, yang kita hormati, spesial sahabat-sahabat saya Ja'far Mania Community yang mudah-mudahan istiqomah bersolawat, berzikir, berdoa untuk mengamankan negeri Indonesia tercinta. Ibu bapak, seluruh jamaah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ditakdir menjadi makhluk yang bernama manusia. Ini yang hadir manusia semua bukan? Oh iya, manusia ini makhluk spesial, makhluk istimewa. Sebelum saya lanjut, kita ini asalnya gak ada, sekarang ada, sebentar lagi gak ada. Kita ada di dunia ini karena diadakan oleh Zat yang Maha Ada, yang sudah ada sebelum semuanya ada, dan sudah ada sebelum kata ada itu ada. Dia akan selalu ada meskipun semua yang ada sudah tidak ada. Bahkan dia tetap selalu ada meskipun kata ada sudah tidak ada. Bingung ya wes. Kula sampeyan ki asale gak ono. Saiki ono sedilu engkas gak ono. Semua lahir ke alam dunia ini melalui proses yang namanya bayi. Mohon maaf para jamaah, bayi dimanapun lahirnya, terlahir dari rahim siapapun, itu gayanya sama. Sedoyo bayi niku gayane podo. Pertama lahir wudho. Insyaallah ten Kanigoro dereng nate wonten bayi wedok lahir langsung nganggo BH. Wudho, gak bawa apa-apa. Ini merupakan satu simbol dan isyarah bahwa asline menungso kuwi ora duwe apa-apa. Sedaya kagungane Gusti Allah. Makanya sampean saiki lek ora duwe apa-apa, ora usah susah. Berarti sampean termasuk wong sing ngisek asli. Asli ora duwe apa? Yang kedua, bayi lahir niku gayane mesti tangane gegem-gegem nyekel-nyekel. Ora ana bayi lahir tangane mbegar ambek ngaploki bidane ora. Gegem-gegem nyekel-nyekel ini juga merupakan satu simbol karakter dasar manusia. Kaya bayi ngono kuwi. Wonge karepe apa-apa arep dicekel, arep digegem. Senengane kelumpuk-kelumpuk. Bareng kolek wis mati, tangane udar, lepas, ucul. Mayit mesti tangane ucul, udar, mbegar. Ana mayit kok tangane gegem, mungkin mantan petinju. Nyonajan mantan petinju, mulai wis mati, tangane mesti udar. Subhanallah. Ini semua yang hadir meskipun sudah gerang-gerang kan sedaya bekas bayi, mantan bayi, nggih mboten? Mbok gak semangat kok. Maka walaupun sudah dewasa, walaupun sudah jadi bupati, walaupun sudah jadi anggota DPR RI, karakter dasar bayi itu tetap terbawa. Makanya wong Jawa niku duwe istilah unik, gawan bayi, sulit dihilangkan. Gawan bayi niku angel ilange. Makanya nganti sak niki wong Kanigoro niku yo sek seneng nyekel-nyekel. Nyekel lingkungan, nyekel desa, nyekel kecamatan, nyekel wilayah, nyekel jabatan, nek ra iso ya nyekel bokong. Pokoke seneng nyekel-nyekel. Terus seneng kelumpuk-kelumpuk. Niki gawan bayi mboten saged dipungkiri. Gawan bayi menungso niku seneng nglumpuk-nglumpuke, nglumpuke duit, nglumpuke omah, nglumpuke tanah, nek ra duwe ya nglumpuke anak. Bareng wis mati, sedaya sing diklumpukke ucul, lepas. Ya Allah. Leh nglumpuke niku suwine ram, taun-taunan. Gek polahe ra karuan. Nganti raruh wayah, esok awan sore wengi, riwariwi ngalur ngidul ngetan ngulon mubat mabit moncat mancit mosak masik morak marik nibo tangi kalang kabut jungkir walik gulung koming. Ente-ente aneh mau ngarep diculke, akhirnya nggih sedaya lepas. Mangkane lek dipikir yo guyok ke uang. Leh ngelumpuk ke suwi rampo lahir akaruan akhirnya mengterima dicul ke mulane Kanjeng Nabi ngendika sing seneng ngelumpuk-ngelumpuk ke dunya kuwi wong sing ora pati waras. Wa yajma'ul mal man la aqlalah, sing seneng ngelumpuk-ngelumpuk ke dunya kuwi wong sing ora pati waras. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Lah terus nyapa kula sampean kok diuripke nyang donya niki? Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya kita di dunia ini enggak selamanya. Cuman sebentar kok. Wong dawa yo duwe dalil urip nyang donya ku ora suwe bebasan mung koyok mampir. Cuma sebentar. Kita akan dipindah oleh Allah. Allah menciptakan alam ini bukan cuma alam dunia saja. Banyak sekali alam ciptaan Allah dan semua diciptakan untuk manusia. Dadi zaman kusuk dipindah-pindah alam, pindah alam, pindah alam, ben rondok pengalaman. Masuk urip nguteg no kanigoro tok. Ada namanya alam rahim, semuanya udah pernah ke sana. Sekarang berada di alam dunia. Nanti ada lagi namanya alam barzakh atau alam kubur. Nate pireng nggih? Nggih. Masuk sampeyan mboten pengen dolen-dolen mrono. Nggih. Engko nek wis wayahe tekan kono. Lah terus ning donya niki dikangge nyapa? Jamaah rahimakumullah, ternyata kita hidup di dunia ini cuma diperintah Allah untuk berlomba. Dudu lomba, goes Pak Bupati. Dikengken lomba api-apian amal. Diperintah lomba api-apian prestasi. Api-apian damel ceritane urip. Huwal ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Leh mumuni Allah kaya wong sambat kok kaya utang ngoten. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup, tujuannya apa? Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi ternyata kita dihidupkan di dunia ini untuk api-apian amal, api-apian prestasi, api-apian gawe cerita urip. Pancene wong urip niku judule cuma cerita. Gak percaya tak buktekke. Wong kuwi nek isek melarat, seneng karo barang. Senenge ram karo barang, nek isek melarat. Makin nek pun rodok sugih, wis gak seneng barang, ganti seneng duit. Nek tasik melarat, seneng barang. Mulane tingali wong melarat niku morak mare yo nggawa barang, nggawa arit, nggawa linggis, nggawa tas kresek, nggawa karung, nggawa gledhekan. Engko nek pun sugih, mboten seneng barang, ganti seneng duit. Eh Bapak Ibu, jenengan nak nate to nderek rombongan ziarah Wali Songo napa Wali Jawa Timur? Nate nggih? Zaman titeni sing nderek-nderek ziarah nika, gayane wong sugih kalih wong melarat beda. Nek wong melarat iki senengane nggawa barang, nggawa tremos, nggawa rantang, nggawa sego bungkusan, telo godhog, pisang goreng. Brotong-brotong mbontot nggawa barang. Nek wong rondo sugih mboten seneng, cukup nggawa dhuwit. Nek pengen tuku ngono ae. Mulane nyun pangapunten nggih, lek to Pak enten rombongan-rombongan ngoten nika, kok ana wong senengane usung-usung barang, kuwi tandane wong sing kekel kae pengalaman ketoke. Mangke lek ampun rondok sugih mboten seneng kalih barang, ganti seneng duit. Mangke lek tambah sugih melih pun mboten seneng duit, seneng kartu sing makili duit, cek giro ATM ngono kuwi. Nek wis sugih niku males nggawa duit montol-montol, abot-aboti ngrepoti, cukup ATM. Lah nek butuh duit piye? Yo gampang. ATM kuwi dudulke mesine dul ngono berobol-berobol metu duwike kok. Ya tunggale ATM-e bapak-bapak kuwi. Alat tusuk manual. Nah kuwi kapan didudulke dul ya? Berobol-berobol metu sakmene kae iki lah hasil dudulan ATM kabeh. Ora repot. Eh. Tak baleni. Nek tasik melarat seneng barang. Mangke rondok sugih mboten seneng barang, ganti seneng duit. Tambah sugih melih pun mboten seneng duit, ganti seneng kartu sing makili duit. Tambah sugih melih wis ora seneng apa-apa, karek seneng cerita. Kae tanahku, kae pendopo kaya tinggalanku. Biyen pendopone kantor bupati ora nongkari goro, pindah nyang Kanigoro kaya tinggalan ku karek cerita kaya perjuangan ku kaya rintisan ku kaya pabrikku kaya perusahaanku karek seneng cerita. Nah aku bar kui terus mati lenyanti para ini orang mati mati nek wis mati karek dadi cerita. Sak hebat-hebate wong kuwi nek wis mati ya karek dadi sak jaduk-jaduke wong. Kuwi nek wis mati ya karek dadi sapa menurut sampeyan wong sing paling hebat kuwi nek wis mati ya karek dadi cerita. Allahumma sholli ala Muhammad. Mumpen ceramah sak hebat-hebate nek wis mati ya karek dadi umpian nono penceramah dijuluki dai sejuta umat almarhum Kyai Zainuddin MZ. Masa iki yo karek dadi cerita. Mulane wong uripi judule cerita. Presiden pertama Republik Indonesia niki sinten? Bung Karno. Hebat. Ganteng teng teng teng teng teng teng teng teng teng saking gantenge. Pak Bupati niki lah ampun ganteng to. Banding Bung Karno yo ngene yo. Saking baguse Bung Karno. Ngantos kathah tiyang estri sing kepencut kalih Bung Karno, kesengsem kalih Bung Karno. Ora ming wong Indonesia to. Wong Londo, wong Jepang, wong India, wong Amerika. Do kesengsem saking baguse Bung Karno niku. Sekti ahli riyadhah, ahli tirakat sampe petilasane lho sampe saiki sik angker. Sik wingit. Mangkane no pendopo kabupaten ngono anggar malam Jumat legi ya. Bupatine sik wedi. Jasanya besar untuk negeri ini. Yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung Karno. Hebat, gagah, ganteng, sekti, ahli strategi, pinter politik, jasanya besar untuk Indonesia. Sakniki yo karek dadi cerita. Terus presiden kedua sinten? Pak Soeharto. Hebat, orang kuat. Lah nek gak kuat yo ora iso dadi presiden nganti 32 tahun nih lho. Yang ganteng Pak Harto, senyumnya menawan. Terkenal to mbiyen Soeharto mesem. Kabeh wong lu seneng karo esemane. Senyumnya menawan. Ganteng Pak Harto niku, gagah, pangkate dhuwur, sugih nang medeni wong. Lho zaman semono sapa sing ora wedi karo Pak Soeharto? Saiki ya karek dadi cerita. Malah akhir-akhir ini Pak Harto sering nakok ke kabare sampean. No trek-trek ku akeh ngono kok. Dada ambek mesem piye kabare le? Penak jamanku to. Wong uripe judule cerita. Wonten melih presiden sing paling aneh sak jagat. Ora ana tunggale. Alim, alamah, diakui dunia internasional hebat, banyak yang mengakui kewaliannya, cerdas, cerdik, saking cerdase ngantek sering wong sak Indonesia gak ngerti karepe. Lho menterine ora paham kok. Sinten? Gus Dur, Allahu yarham. Memang Gus Dur itu punya wasbah fikriyah, lompatan pemikiran. Gus Dur itu mampu mikir 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan ini jurusin ini, jurusin ini, jurusin ini. Lo politiknya Gus Dur ya apa? Ditangleti. Gus, yang dipakai politik Gus Dur itu apa? Ternyata sederhana. Kitab sing namine Lathaiful Isyarat. Kowe ra ngira ngerti, kowe ra tau mondok. Kitabe ku tipis, iku politike Gus Dur nganggo kitab Lathaiful Isyarat. Kitabe tipis iso merajai dunia internasional. Cerdas mulane masalah ora ono sing ora beres kene Gus Dur. Gimana ini Gus? Ada kasus kayak gini ah, gitu aja kok repot. Nah, Gus Dur ditakoni, ini kenapa Jogja kok sampai terjadi gempa? Saya tahu. Kenapa Gus? Ya, Nyai Roro Kidul dipaksa suruh pakai jilbab. Gus Dur dilawan. Hebat. Duh, sakniki ya karek dadi. Ngapunten. Nabi niku jumlahnya kathah Bapak Ibu. Selawe niku lak sing wajib kita ketahui. Nek asline jumlahe nabi itu 124.000 nabi. Sedaya sakniki nggih karek dadi cerita. Al-Qur'an sing sakmono kandele. Lho kok kandel? Mbok cekel tok ora tau mbok waca. Makane roh ukurane kandele. Al sapa ngomong padha? Karepku yang ngono. Al-Qur'an sing sakmono kandele. Bahas salat niku mboten kathah kok. Bahas zakat niku mboten kathah. Bahas poso cuma pirang ayat. Bahas haji cuma pirang ayat. Al-Qur'an niku isine sing kathah nggih cerita. 2/3 isi Al-Qur'an itu adalah sejarah. Cerita. Ngene. Bupati Blitar sing hebat kondang kaloko sampai tekan Texas Amerika Serikat mamerno kesenian khas Blitar. Niki sampean nek wis sapa ngomong mati mong sedo wong kabeh yo dadine ya karek cerita lah Anwar Zahid ki. Heeh, Habibe iki ya malah ketoke luwih dhisik. Lho, nek gak luwih dhisik kula lak gak iso gandul. Wong kula rencanane ya arep gandul. Diganduli kan kudu budal sik. Ayo ngomong salah no tak antemi ya iku. Ya Allah, mulane sok kula sampean ten akhirat niku digengken setoran cerita. Nah, ayo sing disetorke lho kudu cerita sing apik. Aja nganti setor cerita. Elek. Nek iso ya cerita pantes diceritake. Aja nganti dadi wong kok gak pantes diceritake. Lah ana to wong ni sing pantes diceritake. Le ra kaya mbahmu, wong kok apike kaya ngono. Ahli berjuang mbahmu. Wis mbabati agama nang daerah kene iki yo mbahmu. Angger bengi yo wiridan bar salat ngono ku ndonga, istighfar ngantek ngenteni subuh jamaah nang masjid. Wong aja nudan kaya apa yo budal salat jamaah payungan, awake loro-loro yo panggah jamaah mbahmu biyen. Mulane wong sak desa ya seneng kabeh karo mbahmu. Nak pantes ana diceritake. Mbiyen yo ora ana komunitas jamaah selawat. Ana Habib teko Malang jenenge Ja'far bin Utsman. Masya Allah, wonge wis ganteng, ora usah bendol. Loh, wis bagus, alim, yo wibawane gedhe. Bocah Blitar biyen yo bedugal kabeh, tukang tawuran, tukang eui. Lho, bareng dijak selawatan karo Habib sing ganteng iki. Suweneng ketoke. Wis saiki alhamdulillah aman terkendali. Bocahe malah dadi khusuk-khusuk, biyen cekelane botol ciu, saiki cekelane tasbih kabeh. Soale Habibe cekelane yo HP. Ambek tasbih. Lho beda nek HP-ne Habib isine, Habib udah sampai mana ditunggu jamaah, ngono. Lek HP-mu apa isine? Ngono. Habib mohon doanya, berkahnya Habib, ngono. Istri saya mau melahirkan gak metu-metu. Uang nang pantes diceritakne. Aja sampai uangnya gak pantes diceritakne. Nak, ora usah bahas bapakmu, nak. Nak. Marake dosa. Aku lek krungu critane bapakmu langsung mencret wetengku. Ana uang saking eleke kelakuan sampai gak pantes diceritakne. Bahkan ceritane lho ngelarake uang. Aku ku yo kepengin biyen iki ana penceramahi jenenge Anwar Zahid. Kapan wong kuwi sing teko ngono jamaah ya srek karuan akeh ngono. Wonge yo ora patek ganteng. Nek karo Habib Ja'far yo adoh. Tapi yo luwih laris. Dadi Masya Allah berkahi Habib Ja'far. Alhamdulillah malam ini Blitar luar biasa. Demi Allah kalau masyarakat Indonesia mau seperti yang kita lakukan malam hari ini, Indonesia ini diberi aman damai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong bentenge musibah, tumbale bencana. Wis sajane wis disuduhno karo Gusti Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Niki rak tumbal teko bencana, tumbal teko musibah. Sekali-kali Allah tidak akan menimpakan azab, bencana, musibah, malapetaka kepada masyarakat selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah masyarakat itu. Nek Kanjeng Nabi secara zahiriyah sudah wafat, bagaimana agar Rasulullah selalu berada di tengah-tengah masyarakat? Yo sing akeh leh musholawat. Sampeyan nek sholawat iki Kanjeng Nabi rawuh. Sampeyan maca sholawat ya Nabi salam alaika. Wahai Nabi, keselamatan kesejahteraan selalu untukmu. Untukmu berarti Rasulullah hadir, beda dengan untuknya. Kalau untuknya dia jauh di sana, untukmu salam alaika ya Rasulullah. Makanya sampean lek selawatan dikongkon sing takzim. Di awal beliau sudah berpesan yang khusyuk, yang ikhlas, yang takzim. Alhamdulillah, beliau telaten. Biyen sok nggawa gendera ngono. Dibiarkan sama beliau, kenapa? Soalnya ya kudu dimong alon-alon. Dulu ngapa tulisannya GMC kawedi. Sampai Habibie kesampluk barang. Beliau telaten, dibiarkan dulu. Kalau awal-awal itu dilarang, gak gelem selawatan kok. Gak apa-apa, jarke sik. Sampai Kapolresnya bingung. Sampai dibatasi GMC gak boleh tiap malam. Aku ngerti, mbok pikir orang ngerti ngono kuwi. Wong Kapolres ya boloku. Ya soalnya apa? Ya soalnya dapuramu sih urung genah. Ini saya ini mau bikin tiap malam monggo, wis tertib khidmah api. Ini jasane beliau. Lah, enggak kan saya sebentar saja. Lah terus dibimbing koyok ngeten iki. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan menimpakan azab kepada umat sepanjang umat itu mau beristighfar. Ayo ngrumangsani eleke dhewe, wis ora usah nyalah-nyalahke wong liya apa maneh elek-elek wong liya. Nyun pangapunten. Nabi Adam diterima tobaté, ya mergo rumangsa salah, ngrumangsani eleke dhewe. Nabi Yunus diselamatkan, pokoknya kabeh ngono. Nah, kita kan enggak. Kita itu punya karakter yang cenderung nyalah-nyalahke wong, enggak gelem nyalahke awake. Hati-hati akhir-akhir ini terlebih di media sosial banyak yang suka menghujat, mencaci maki, mengenyek, mengelok-ngelokkan. Masya Allah, terlebih ngapunten sing diloki kiai, ulama, habaib. Demi Allah, kualat donya akhirat sampean. Ini saya serukan seluruh Indonesia, di mana-mana saya sampaikan. Soalnya niki lagi marak. Misale sampean kok gak sepakat karo kiai, ulama, habaib dalam beberapa pendapat, misalnya kok gak sepakat, boleh, boleh, namanya demokrasi yuk. Tapi tolong jangan pernah ngiloke apa maneh elek-elek, menghujat, mencaci maki. Level kita itu jauh di bawah beliau-beliau, para alim, para kiai, para habaib. Itu dekat dengan Allah, aktivitas hidupnya itu dalam rangka taqarrub datang Gusti Allah. Kalau malam jungkung ibadah, nangis-nangis istighfar, donga nang Allah. Lho sampean nek bengi nyapa? Eh, andaikan duwe salah, ya lumrah, namanya manusia. Lumrah. Tapi beliau-beliau itu kan ngerti carane nebus kesalahane. Ruh dalane tobat, gampang. Nek kula sampean ni aduh-aduh. Aduh. Makanya kalau saya menggambarkan begini. Kan kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang besar itu kelihatan besar. Walaupun kesalahannya kecil, tapi karena yang melakukan orang besar kelihatan besar. Hal kecil yang ada pada orang besar ya menjadi besar. Halo. Ambok trimo raine bonyok. Tapi mergo ana kaitane dengan tokoh-tokoh besar, viral sak Indonesia, geger perkara rai bonyok. Nah, coba sing bonyok wi raimu. Ya ora ana wong ngreken. Ya koyo saiki yo. Pak Kapolri dikritisi ngene. Lah karena itu menyangkut Pak Kapolri, rame. Padahal Pak Kapolri gak ropo-opo. Kowe ora usah melu-melu urusan ngono kuwi, tak antemi kowe. Wong alim, habib, kiai niku misalnya kok ngelakoni duwe-duwe kesalahan cilik, ya lumrah wong menungso. Tapi ngilangine gampang, karena beliau itu ibarat kain anyar, putih, bersih. Andai kan kena noda sedikit aja, tik. Ya jelas cetha. Cetha itu ketara. Mergo kaine anyar, gek putih bersih. Ada kotorannya sedikit aja, ketok. Tapi leh bersih kan gampang. Digiyang banyu srit, bersih. Nek sampean-sampean, ngapunten-ngapunten. Ombok kotor kaya ngopo? Biasa, soalnya sampean kan gombal lamo. Ombok kotor ngati ngetimal, kecemplung peceren, jibrat teletong. Ya biasa wong dina-dinane ya wis ngono kuwi. Nek ilang-ilangane repot, mbok ucek, mbok kopyok, mbok idek-idek, mbok kei apa kuwi jenenge? Deterjen macam-macam pembersih, ya panggah ngetimal ngono kuwi. Pramila saestu kula nyuwun nggih para gombal-gombal lamo ingkang minul ya. Ayo ngrumangsani awak dhewe iki gombal lamo. Ojo mani macam-macam karo sing putih bersih kae lho. Beliau kados Habib Ja'far ngeteni, cara banyune wening. Banyune bening, jernih. Wis disuling, wis disaring bersih. Kok ana regete sithik ae. Cetha, ketok. Umpama ya misuh pisan ngene. Umpama beb engko nanti praktekne. Kok umpama misuh separuh lho separuh ora usah akeh-akeh. Cuk ngono tok misale. Conto iki conto. Alah wong Malang ae kok. Kowe ora usah guyang-guyu tak anteme pisan. Misuh separuh ngono ae. Geger wis an sak Blitar sak Malang. Wah pimpinane JMC misuh ngono. Padahal mek trimo ngono. Lah nek kowe yang mbok bendina lekmu misuh nganti tikel-tikel. Tiada hari tanpa misuh, tiada jam tanpa misuh. Mbok kowe tiap jam misuh ya ora masalah. Maksudnya ora masalah iki ya ora kok gegerno wong akeh wong penggaweanmu ngono kuwi. Paham? Gombal lamo. Sapa ngomong lagi mau kiai ini kok misuh mau sapa? Contoh bro, mana ganti contoh ini ora jelas, ora paham. Wes kok neh. Jadi ibarat air itu putih, putih, jernih, bening, ana regete sithik mawon ketok. Tapi ngresi ini kan gampang toh, regete dicuthik nganggo sendok, srit bersih, jernih. Ha samane mbok kotor reget kaya apa ora ketara wong samane sapi teng. Lu ngono kok wani mencaci maki para ulama, ngilok-ngilokke para habaib, mesti kualat kowe. Terlebih habaib, zuriyahnya Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah, potonganmu ini ki ora bakal iso mlebu swarga nek gak lewat mbah-mbah Habib Ja'far. Kalau gak lewat kakek beliau-beliau ini, ora bakal iso ketemu Gusti Allah kowe. Ora bakal iso mlebu swarga nek gak entuk legitimasine teko Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kowe arep macam-macam kowe. Pangkatmu apa kowe? Wong sing Pak Bupati nyungkem nang gone Habib hormat, nek kowe wakil RT ndegek-ndegek. Nganyelke kok wong saiki kowe. Mulane kula iya. Kula sampean dibimbing iki ben dadi wong sing ya pinter ya bener ya bener ya pinter. Lho niki wis isyarah Gusti Allah niku nek mulangi menungsa metodene wonten kalih. Allah mengajar manusia, mendidik manusia agar menjadi mulia. Halo. Itu pakai dua metode. Metode pertama apa yang disebut dengan 'allama bil qalam. Metode kedua namanya 'allamal insana ma lam ya'lam. Taurut. Cara pertama Allah mengajar manusia pakai metode niki, 'allama bil qalam, mengajar pakai pulpen. Yang disebut pulpen, tapi yang dimaksud adalah hasil dari pulpen. Apa hasil dari pulpen? Tulisan. Tulisan siapa? Ya tulisan Allah. Apa tulisan Allah itu? Ya ayat-ayat Allah. Ada berapa ayat-ayat Allah? Ada dua jenis. Ada ayat kitabiah, namanya Al-Quran. Ada ayat kauniyah, namanya alam semesta. Alam semesta ini adalah tulisan Allah. Jadi mohon maaf, pertama Allah mengajar manusia lewat pulpen, pakai lantaran pulpen. Nek bahasane Pak Bupati, teaching by using pen. Padha ora ngertine. Dari pengajaran pakai pulpen ini lahirlah orang-orang pinter, atau biasa disebut ilmuwan, biasa disebut kaum cerdik pandai, kaum intelektual. Malah ana sing ngarani cendekiawan. Nek kula kurang pas soalnya cendekiawan terlalu umum. Rata-rata wong lanang ki ya cendekiawan, cendeke nek awan bengine molor dawa. Ku yo cendekiawan. Dari 'allama bil qalam lahirlah orang-orang pinter. Nah, cara kedua pakai metode 'allamal insana malam ya'lam. Allah mengajar dengan cara yang tidak rasional, gak logis, gak bisa dinalar. Dari metode ini muncullah orang-orang benar. Kenapa di awal saya sampaikan manusia itu harus pinter, harus benar, harus benar, harus pinter? Ya, karena antara 'allama bil qalam dengan 'allamal insana malam ya'lam ini gak boleh dipisah. Sehingga Allah lek dawuh tanpa pakai huruf atof. Gak ngerti modeling ini kyo. Nek bahasa Indonesia ini gak pakai kata sambung, tapi langsung dawuhe lah gak ngene to. Gak 'allama bil qalam wa 'allamal insana malam ya'lam. Boten. Ya gak 'allama bil qalam summa 'allamal insana ma lam ya'lam. Mboten, tapi langsung. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iki maknane wong ku ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu pinter. Tasih eling dalil sing sering kula sampaikan. Lali. Ayo ditirokke bareng-bareng, muga-muga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kullu pinterin beneran. Walaisa kullu benerin pinteran. Ora kabeh wong pinter iku bener. Lan ora kabeh wong bener iku pinter. Wis amono ae bingung kok kesuwen waktune. Ana wong pinter ning ora bener, ana wong bener ning ora pinter. Nek iso dadi wong kuwi ya kudu pinter, ya kudu bener, ya kudu bener, ya kudu. Tapi padha-padha timbang dadi wong pinter sing ora bener, luwih becik dadi wong bener najan ora pinter. Soale minterke wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerke wong pinter. Mergo wong pinter ki rata-rata duwe madhab dhewe namine madhab al-ngeyeliyah. Lho, ora kabeh wong pinter kuwi bener, wong pinter sing ora bener wonten mboten? Semangat dong, ora kabeh wong bener kuwi pinter, wong bener sing ora pinter wonten mboten? Aja ngomong kathah ngono aja, pokoke eneng ngono ae. Lho, nek iso ya pinter ya bener, ya bener ya pinter, tapi umpama pinter ora bener, bener ora pinter, mending bener najan ora pinter timbang pinter ora. Soale ngopo to? Nek bener najan ora pinter ada harapan untuk pinter. Soale bener ke wong pinter gampang, dasare wonge wis bener kari minterke. Lah wong nek bener niku dipinterke manut, jadi ada harapan untuk pinter. Neng bener ke wong pinter angel, mergo rata-rata wong iki rumangsa wis pinter, mau dibenerke, mau arep dibenerke, dia ni rumong soluwe pinter simbang sing benerke. Woi, saya gak dunung. Wong bener kok ora pinter, niku nganyelke. Wong kene lek ngarani nganyelke nggih. Bener ora pinter, gregetke. Ngerti gregetke? Ya Allah, nek Bojonegoro ngarani nyebelen. Nyebelen sampean, nyebelin. Nek wong kene lak nganyelke to. Ya Allah ra semangat to. Wong bener kok ora pinter niku nganyelke. Nek wong Jonegoro ngarani nyebelin banget. Bener tapi ora. Ngerti te koyo api-api. Konti Mas, kok nguri. Arep nyanti Mas, arep mengarep. Bener napa salah niku? Bener tapi nganyelke. Omahmu ngendi Mas? Indonesia. Lah bener to nggih? Omah endi? Ora tak gowo. Ya bener tapi nganyelke. Ya ngono kuwi sing marake lambemu ditapuk uang ya ngono. Wong kowe wong bener nek ora pinter wi nganyelke. Woi. Katoke ilang ya alhamdulillah. Bahkan sepeda montore ilang lho alhamdulillah. Koncone ya kaget. Lho sepeda montormu ilang kok alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Wong biasane ya apa-apa tak tumpaki ora ilang kok. Niki ilange lho kok pas ora tak tumpak. Alhamdulillah lho kok umpama ilange pas tak tumpaki, aku ora katut ilang. Ilang nganyelke to kuwi. Dadi kelangan katok ya alhamdulillah katok kuwi ilang. Ilange kok pas ora tak enggo. Lho kok umpama katok kuwi ilang pas tak enggo, aku ora katut ilang. Ya bener to kuwi. Bener tapi nganyelke. Ya, bener tapi gobloke rambut ae. Iku wong bener sing ora pinter. Mbok sampean ki ora pinter tenan kok nyatane. Wong bener sing ora pinter wi nganyelke. Lah nek wong pinter sing ora bener mesti kebli ngertur ngentekke bekakas. Ngapunten, ngapunten. Sing ngentekke bekakase Indonesia kuwi ora wong goblok-goblok ngene iki. Kowe nek pinter lungguhmu ra ana kono kowe. Ngapunten. Leh, tapi tak belani iki asline. Sing ngentekke bekakase Indonesia niku mboten wong bodho-bodho. Ora. Sing ngentek ke bekakase Indonesia ki wong pinter-pinter sing ora bener. Makanya saya berani bersumpah Pak Bupati, demi Allah Habib, yang merusak hutan itu bukan orang hutan. Demi Allah, gak pinter ya gak jadi kiai lambemu. Jadi kok pinter gue jadi. Gak pinter ya gak laris kok ya. Demi Allah, sing ngerusak alas, kuwi dudu ketek. Dudu ketek. Sing ngerusak alas iki wong-wong sing pinter ilmune alas, tapi kelakuane luweh rusak tinimbang. Wek muni ketek aja madhep aku kowe. Gesak pisan. Makane siapa yang bisa menjamin kalau orang pinter itu mesti benar? Enggak ada jaminan. Apa dikira kalau orang pinter mesti benar? Enggak. Jangankan yang biasa disebut ilmu umum, mohon maaf. Yang orang bilang ilmu agama saja loh. Ono santri manggone nang pondok, gak wis apik to? Apik santri manggone nang pondok, wayah ujian. Ujian Quran hadis nilaine 9. Ujian fikih entuk nilai 9. Ujian akidah akhlak entuk nilai 9. Ujian tauhid entuk nilai 9. Quran tafsir hadis entuk nilai 9. Balaghah mantek nahwu sorob yo entuk nilai 9. Tapi salat subuh yo jam Sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Lho sing dadekke entuk nilai 9 kan uteke. Kuwi kuna ketoke iku. Delok kekele iki. Ngapunten. Ngapunten, ngapunten. Heh. Sing nggarake entuk nilai 9 kan uteke. Itu produk dari Allamah bil Qalam. Tapi kesadaran untuk menjalankan ilmunya itu wilayah Allamal insana malam ya'lam. Heh. Rungokno to? Belum tentu lho ya. Wong sing bengok-bengok ceramah, mari para jamaah agar kita mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah, istiqomah tiap malam qiyamul lail salat tahajud. Ngono ku ning dhewe dhewe salat tahajud, urung karuan. Kowe guyumu kok kaya setuju ngono to. Penyakite penceramah yang wegah ngelakoni. Leh, Bu, tak baleni, tak baleni. Rungokke to? Belum tentu sing kulino bengok-bengok. Mari setiap sholat fardu kita berjamaah karena dapat rahmat barokah ridho Allah, pahalanya 27 derajat. Nek turun dekne dhewe angger wayahe sholat fardu jamaah terus. Gue ra ngingeti aku perkara ngingeti sing melangkah melangkah iki kru model pencolotan ngarepe kiai kowe iki model apa kowe iki. Oh, lak ngono. Nek wong-wong ora konsen nang aku perkara nyawang kuwi je. Aku paring anyel ngene. Ya zaman mau lak ngingeti cah kuwi to. Lah iya. Tau enggak sih aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sik, Bu. Sik. Weh, ya no, namudun kok lak tenang aku ceramahku. Wis sing ribut ya perkara kuwi kok. Lah aku ora digatekke kok. Nyuwun waktu sebentar, kula habis ini mohon izin dulu. Maaf Habib, sebenarnya sepengen ya pengen untuk barokah sholawat, pengen untuk barokah zikir, donga untuk barokah Habib. Tapi ya gimana lagi karena yang di sana juga lagi nunggu aku. Belum tentu wong sing mari sholat berjamaah nah, terus dhewe dhewe nek sholat jamaah terus. Belum tentu orang yang suka teriak-teriak anti korupsi, anti korupsi, itu dia sendiri enggak korupsi. Yo, maaf Pak Bupati sing ngomong pret niku lho. Ingon-ingone jenengan piyambak niku. Ya kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang loh ini enggak semuanya. Dia teriak kenceng anti korupsi, anti korupsi. Lah karena itu ngomongnya urung cetho. Isek cegal, isek pelat, ijah pelo. Urung entuk jabatan, urung entuk posisi, urung entuk kedudukan, urung iso muni R, ijah pelo. Begitu entuk posisi, entuk kedudukan, wis cetho leh ngomong, R-e jelas. Asale anti korupsi, anti korupsi. Saiki malah dadi antri korupsi, antri korupsi. DPR-nya melok tepuk tangan. Ya moga-moga ora kaya Kota Malang, izin Habib. Mosok 45 kok sing ora mek papat. 41 bablas. Lah papat kok enggak katut, ora menyang wayahe rapat. Dadi ora melu tanda tangan. Lho kok mau menyang, entek resik. Akhirnya DPR-nya karek Habib tok. Dadi mewakili 45 anggota. Ya Allah. Yes, Pak Bupati moga-moga selamat. Lentek kota wis. Malang, Kota Malang, Batu. Kota wis, tulung agung ya. Wis. Aku gah kon dadi bupati gah. Gah gah. Wis ngene ae tak telateni wis renes kok. Lho, ngapunten nggih. Nek allama bil qalam niku wilayahi wilayah otak. Tapi nek allamal insana ma lam ya'lam itu konteksnya spiritual. Kowe kok mantuk-mantuk konteks iki krungumu soft tech ngono. Susah musuh wong sing ora jelas lho susah. Mangkane ngapunten nggih. Kiai-kiai sepuh, habaib-habaib sepuh. Mboten enten sing gadah titel akademis gelar sing renteng-renteng, mboten enten. Habib Ja'far iki titele apa? Loh, tapi kok mampu seolah menghipnotis jamaah sakmene akeh. Loh nglumpuk sakmene kae ora kok perkara sing duwe titel DRS karo MM kuwi. Kyo perkara sing sebelah niki barokahe. Mulane pinter bupatine mepet ae nggone Habib. Mepet nggone kiai. Lah ngene iki asline sing gawe acara kan ora wong pendopo to iki. Ora wong Pemkab to iki asline. Kan sing gawe acara iki kan keluarga Yayasan Raudhatul Aitam to. Bupatine nunut. Ngene iki kok sampai ora nambahi sangune Habib. Merawaske. Apa maneh sing ceramah ngoyo ngene iki? Lho ngene iki rak didongake sampean kepireng piyambak to Habib kalau oleh ndongake Pak Bupati pripun. Lho aja mbok sepeleke, lesane Habib beda karo cangkemmu. Sopo ngomong cangkemmu dhewe? Iya padha nek aku mek sampean padha cangkeme, tapi nek Habib sampe mbok cangkem-cangkemno tak antemi kowe. Beda nek diamini jamaah sakmene akeh kok. Pak Bupati yo ngerti kok. Subhanallah, luar biasa nggih. Nggih, monggo. Ya Pak Kapolres silakan. Selamat datang Pak Kapolres yang baru. Siap. Siap, enggak apa-apa Pak Kapolres. Nek Kapolres telat enggak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, pas Kapolres datang saya pulang. Pas toh. Jadi ana Kapolres, izin ya saya agak kesini. Silakan Pak Kapolres. Ya, selamat datang. Ya, kalau boleh kenalan ya. Saya tahu beliau pangkatnya mesti Ajun Komisaris Besar Polisi. Kapolres Blitar iki kelasnya ya AKBP. Levelnya sak ngisorku sekarang. Ya iya

apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang membicarakan. Tapi di sisi lain, lihat apa yang dibicarakan, lihat pula siapa yang membicarakannya. Apodo-podo robana. Lek sing maos donga kuwi Habib Ja'far. Ambok nyantai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wong nyambung. Lah nek cangkemmu. Wae ambok Rabbana, Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Mbok nganti intil-intilmu merotoli. Iso beda, ngapunten, padha-padha. Nek biyen ya Sunan Giri, Sunan Kalijaga, nembange iki simpel nganggo pakem. Lirilir, lirilir, tandure usumilir. Iso ngislamke wong sak pirang-pirang. Tapi nek sing lir ilir, lir ilir, grup hadroh iki tergantung tanggapane piro. Lah nek Sunan Kalijaga lir ilir iso ngislamke wong. Mulane apa di tangan siapa bisa berbeda dalam fungsi apa karena siapa? Ya podo to, podo rengeng-rengenge. Anak sing maca ngene-ngene iki yo mau. Entawi sampe nek krungu. Nek wis kenek nisa sabian. Larang. Padahal yo mau terima. Tok larang lah nek ngono lho mangkane kiai kiai sepuh subhanallah duwe barokah duwe karoma bener Pak Bupati marek habaib marek para kiai bener selamat anggar gelem. Saya kalau ditanya mata takhumu sa'at Indonesia kapankah terjadinya kiamat Indonesia, jawabannya kalau umat sudah menjauh dari kiai, menjauh dari ulama, dan pondok-pondok pesantren tidak lagi diperhatikan, tidak diprioritaskan, tunggu saat kehancuran. Lho saiki satu-satunya peradaban yang masih bertahan baik di Indonesia, ya pondok pesantren. Mulane kula sering ngomong, sak nakal-nakale bocah manggon pondok, kuwi api-apike bocah sing ora manggon no pondok. Iki kan sekalian hari santri to iki, Oktober kok. Lho bocah no pondok, sholat subuh, gelem sholat subuh, kadang jek dianggap nakal. Kenapa? Soalnya gak jamaah. Wes sholat subuh, tapi gak mau jamaah, dianggap nakal. Lain anakmu neng omah, gelem sholat subuh, wes dianggap sholih, sholih, wah. Duh, di pondok saya, yang alhamdulillah nampung bocah-bocah yatim, karo anak wong randui-randui ngunuhi. Saya memang suka, saya pengen deket sama wong melarat, saya pengen deket sama anak yatim. Makanya aku nampung anak wong melarat-melarat, nampung cah yatim-yatim. Kulo pengen deket, enak, kumpul karo wong melarat kan raket orang melarat ya. Sama ini tak kandani, wong melarat ini dikancani seneng, wong suka rapatnya seneng dikancani. Sama dulin nunggu ini family sama yang melarat, kulo. Ya Allah, matur suwun sama dulan rene, ya kabari anak sampean, yang gede kaya wis kelas piro, ngono. Terus keluargamu sing suke nang paranono kelak guyune angel. Nyapa mrene? Anakmu kabare piye? Wong sugih nek didolani iki mbuh samar apa ngono modelan. Wedi. Wong sugih nek didolani wedi, mulane wong sugih gak kendel blas. Wedinan, mangkane omahe pageri rapet mumet. Wong melarat yo dag-dagan kawendel. Ya zamane ra ngendel, tanggomu golek ana sing paling melarat sapa terus tengeri omahe. Terus golek ana sing paling sugih sapa tengeri omahe. Nek sampean tengah wengi namu. Ngene nggone wong melarat jam 11 bengi totok-totok omahe dibukake mboten. Ya bukake kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, napa sampean bengi-bengi karene? Monggo-monggo-monggo binarak mlebu. Renyah. Nah, bar kuwi terus sampean moro nomae wong sugih tengah wengi ndodoken nomae. Dibukake mboten? Puklek drijimu tok tok tok tok ra ngarah buka, paling sing metu kirik. Kandhane kok. Mulane api mbek wong melarati manfaate gedhe. Wong melarati nek diapiki crita. Nah, sampean kapan napi ambek wong melarat gak suwe kaapikane sampean umum tekan dindi. Nyapa? Wong melarati nek diapiki crita. Kok to? Wong melarat wong melarati kan rapate duwe penggawean, dadi critane akeh. Nek wong sugih nek diapiki rapate crita, sibuk karo penggawean kok. Eh, ten pondok kula nganten bocah isuk-isuk ngepel. Nyapa le? Ngepel wakeh ngono. Ditakzir bah kula dihukum. Salahmu apa? Salat subuh ketinggalan sak rakaat. Lho, salat subuh jamaah ketinggalan sak rakaat. Wile napa ndok dihukumi nakal, dihukum. Ayo saiki aku pengen weruh. Wong kanegara sapa sing duwe anak umur usia SMP SMA sing esuk mau melu salat jamaah subuh nang masjid ngacung. Ya wis ngono ae. Waktune mboten nyandak. Ya semoga-moga di bawah bimbingan beliau. Lek nyontoh tetep nang Kanjeng Nabi, nyontoh aja nang sapa-sapa. Nyontoh nang Kanjeng Nabi, aja nyontoh wong jaman saiki. Wong e mundak mburi, mundak elek, mundak elek, mundak elek, mundak elek. Kanjeng Nabi dhewe sing dawuh, apik-apike golongan, apik-apike zaman, zamanku. Apik-apike generasi, generasiku. Bar kuwi sak badane. Berarti generasi sahabat. Bar kuwi sak badane maneh. Generasine tabiin. Bar kuwi sak badane maneh. Tabi'i tabiin, mundak mburi, mundak elek, mundak elek, mundak elek, mundak elek. Gak pati apik, gak pati apik, gak pati apik. Lah sampean nek nyontoh wong zaman saiki, berarti sampean nyontoh wong sing gak pati apik. Masa mbok contoh gak pati apik berarti sama nyokatut gak pati apik. Lah nyontoh Kanjeng Nabi. Nah terus Kiai Habib bareng ngopo nek langsung nyontoh Kanjeng Nabi. Lah Habib, Kiai niku priagung-priagung orang-orang yang membimbing kula panjenengan, mulangi kula panjenengan, nuntun dan mengarahkan kula panjenengan kersane bener leh nyontoh dateng Kanjeng Nabi. Lho ngono wis terusne lah jamian. Ngapunten Habib. Kula rukhsah nyuwun pangapunten nyuwun donga. Sakjane nggih kepengin sampai rampung, tapi nggak aku sungkan nek ditambahi sangu karo bupati. Dadi nyuwun pangapunten nggih wektale. Waduh jam 10 niki wis dangu. Sakjane rencanane kula setengah jam ngono ae ngomongne mboten usah suwe-suwe kersane mengke selawatane dongane sing suwe. Tapi karena saya lihat jemaah sekian kayaknya banyak yang sudah merindukan saya. Dadi ya. Ya ngapunten yo yo fair-fairan ae iki yo ana sing jamaah JMC yo ana sing jamaahku bareng yo padha yo ana. Ketambahan beb nek JMC tok yo ora ngira sakmene akeh yo. Yo ketambahan. Ya kita saling mendukung lah kita yo. Kowe meneng aja melu-melu wae. Lho niki perlune kan saling menunjang, saling mendukung. Ya umpama sing ceramah ora aku yo ora kebek ngene. Nyun pangapunten, nyun pangapunten pandungane Habib, pandungane Pak Bupati, ngapunten sanget. Kula mboten saged nderekaken acara ngantos serampung. Izin Pak Kapolres, izin jenengan datangnya tadi terlambat. Jadi dengan segala hormat saya mohon izin dulu untuk merapat ke Udanau. Nyun pangapunten. Diteruske selawatane nggih, diteruske dongane. Kula nyun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.